kabureh lenggah napa ngadeg nggih. Apa Bu? Berdiri. Teng bundi-bundi ibu-ibu niku paling seneng lak ngadeg nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Ingkang kula hormati wabil khusus para kiai, Pak Kiai Ikhwan ingkang kula takdimi, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin menika snack saha konsumsi sampun dipun bagi ning dilirik mawon. Kula yakin sedaya ingkang rawuh menika insyaallah kepetang tiyang ingkang sae. Sae napa awon? Awon napa sae? Kaya budalan jenazah wong niku lak api eleke niku lak diatur kalih hati, boten kalih akal. Wong apik niku biasane duwe ati sing apik. Wong elek niku biasane atine elek. Menawi Kanjeng Nabi dawuh di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, kalau dia baik-baik secara keseluruhan, kalau dia rusak-rusak secara keseluruhan. Ala wahiyal qalbi. Segumpal darah menika dipun wastani ati. Kula sering matur kali kanca-kanca kula Muhammadiyah. Wong kula niku wong NU, ning jaman kula mbiyen kuliah niku manggon teng mejite wong Muhammadiyah. Dadi kula niku duwe pengalaman kali wong Muhammadiyah niku gangsal taun. Kula matur kali kanca-kanca Muhammadiyah, napa bedane wong NU kali wong Muhammadiyah? Bedane niku namung siji, Pak Lurah. Yen wong NU niku biasane gedhe ati, yen wong Muhammadiyah biasane gedhe akale kok ndase kepiye malah ngendas-ngendaske wong Muhammadiyah. Akale. Kula nduding mriki niki akal mboten ndas. Malah ngendas-ngendaske wong Muhammadiyah. Kula niku 5 tahun manggon teng kampunge wong Muhammadiyah. Alhamdulillah tidak ada masalah. Masalahe mung setunggal, gara-gara kula manggon mejite wong Muhammadiyah kula kuru. Bobot kula namung 40 kilo. Lah napa kula melu Muhammadiyah kuru? Soale Muhammadiyah belas ra tau ana slametan. Dadi kuru, ora ana berkatan. Begitu kula balik dadi wong NU kados sak niki kula langsung lemu. Bobot kula langsung 100 kilo. Lah napa kula dadi wong NU lemu? Soale wong NU niku titik-titik mangan. Yasinan mangan, tahlilan mangan, selamatan mangan, genduren mangan, solawatan mangan, mujahadahan mangan, manakipan mangan, ruwaan mangan, nyadran mangan, ana wong loro dijeluk didongake mangan, delalah sing loro mati mangan meneh. Pitung dino, 100 dino, sesuk ana mendak siji, mendak pindho nganti nyewu. Dadi ibu-ibu mung mongan, mangan, mongan, mangan, mongan, mangan nganti rupane kaya besek kabeh. Api eleke menungso niku mboten diatur kalih akal, tapi kalih napa? Kalih hati. Kalih hati. Mila wong apik niku biasane atine apik, wong elek niku biasane atine elek. Ciri-ciri wong apik niku duwe ati sing apik. Wabeh disalami Kang kaya bodho Kang ora apa-apa Kang. Mriki. Nggih. Doe katoke. Nggih padha ning larang aku. Ing apa ya cengengesan sak. Wong apik niku atine apik. Ciri-ciri ati sing apik niku napa? Ciri-ciri ati sing apik niku ati sing seneng nglakoni perkara apik, rasane nyaman tur betah. Berarti ati sing model ngoten niku wastani ati sing waras. Lah wong elek niku atine elek, ciri-cirine napa? Ora seneng nglakoni perkara apik, senengane nglakoni perkara sing elek. Ati sing elek niku dipun wastani ati sing lara. Kula tak takon kalih tiyang pungkruk, kira-kira jenengan niku atine waras napa lara? Waras napa lara? Waras. Kula wingi ketemu wong kendir kula takoni jawabane nggih waras. Tegese napa ora ana wong kentir ngaku niku mboten gajal kula tes jenengan niku waras tenan napa mboten. Ibu dipun jawab, salat niku sae napa awon? Sae. Yen pas salat nika biasane jenengan pengen sing suwe napa pengen cepet-cepet rampung? Cepet-cepet rampung. Mbok wedange engko neh le, engko meh pengajiane meh rampung wae. Eh engko wae. Cek suwe maghribe. Jenengan tidak mau pengen golek buka napa pengen ngrungokke pengajian? Allah tenane, Bro, Bro. Ngaji niku lak acarane ana loro, Pak Lurah. Siji acara inti, nomor loro acara untu. Mbok yo untune engko ndi? Kok lak meh maghrib jenengan medal ora apa-apa. Ayo, Bu, pengen sing suwe napa pengen cepet-cepet rampung? Ngapusi ini. Allah tenane. Mila napa to surat surat Qul Huwallahu Ahad niku dipun wastani surat Al-Ikhlas. Soale tiyang pungkruk paling ikhlas yen imame maca Qul Hu. Pundi ta mriki jenenge? Hah? Jetak. Kula wong ngomong napa? Ayo men to cangkem-cangkemku dhewe kok ngomong. Jetak. Jetak niku kecamatane? Lah yo dene yo pungkruk. Kula Pak sanggon-gon pengajian niku sing cerewet mesti wong wedok, Pak. Lah napa to wong wedok niku cerewet soale keturunane Siti Hawa. Dadi mangap-mangap. Lha wong lanang niki do mingkem kabeh soale Nabi Adam. Lho, beda wong wedok Hawa. Lah ya mosok aku ora oleh cerewet, apa aku kon meneng? Ayo aku meneng wis sing ngomong apa? Padakan. Dadi salat niku sae ning awake dhewe senengane cepet-cepet rampung. Niku mbuktekake bile atine awake dhewe niki lara. Ila jenengan pirsani wong salat raweh nika. Salat raweh niku kaya wong NU senajan 20 rakaat tambah witir 3 rakaat. Niku rampunge luwih cepet biasane tinimbang sing rakaate 8. Jenengan ra usah ngributke soal 8 napa 20. Ning lak teng mriki sakniki alirane ana 3. Aliran 20, aliran 8. Ning sing paling kathah aliran sing nomor 3. Napa aliran sing ora traweh. Oke banget. Termasuk tukang syutinge barang kuwi ketok ini. Lha kalau kula matur, bedane wong NU kali wong Muhammadiyah sakniki siji meneh. Napa lak wong NU senengane dawa, wong Muhammadiyah senengane ndak. Menawi ibu-ibu mriki senengane sing dawa napa cendak? Dawa napa cendak? Wow. Dawa. Dawa. NU dawa, traweh ping 20, Muhammadiyah cendak traweh ping 8. Salat subuh NU dawa nganggo kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Wong Muhammadiyah cendak ora nganggo kunut. Ning kula yakin lak teng Sragen sakniki wis rono wong padu babakan kunut. Soale napa? Karena baik orang NU dan Muhammadiyah di Sragen sudah jarang yang salat subuh. Dadi wis ora tau padu. Buane setengah pitu, usoline ditambahi. Usolli fardhu subahi kawanen lillahi taala. Wong awan-awan, siji dawa, siji cendak. Baradan, lak wong NU dawa nganggo puji-pujian. Nggih napa mboten? Nggih. Teng mriki puji-pujian apa mboten? Nggih. Wong Muhammadiyah pendek ora nganggo puji-pujian. Ya ora apa-apa. Bar salat wong NU dawa, wong Muhammadiyah cendak. NU nganggo wiritan dawa, wong Muhammadiyah cendak. Lah wong Muhammadiyah ini biasanya kelasnya mat kolamcing. Napa niku mat kolamcing? Komat teko salam plencing. Komat nembe mangkat rampung salat tangannya diangkat dungane singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Lah niki Muhammadiyah biasane ngoten niku. Siji dawa, siji cendak. Ana wong mati. Wong NU lak ngubur mlebu liang lahat diadani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggih napa mboten? Nggih. Lah wong Muhammadiyah mboten. Kula takoni kali kanca kula Muhammadiyah. Wong NU ki lucu, nguburke jenazah kok nganggo adan. Wong ora salat kok nganggo adan. Kula jawab, apa lah adan ki mesti salat? Ora. Contone napa? Ngadani bayi. Apa bayine jengkang jengking? Lah nggih mboten. Mila wonten kitab menika dipun sebat adan itu untuk apa saja to? Ngadani salat, ngadani bayi, ngadani jenazah, teng mriki teng jetak ana omah kebakaran, niku diadani hukume nggih sunah. Dadi lek omah jenengan kebakaran diadani niku hukume sunah. Ning ya tetep disiram. Ora mung diadani tok entek omahmu. Terus ono angin buanter, angin lesus, angin puting beliung, angin topan, niku diadani nggih sunah. Datang mriki moro-moro angin buanter. Ngoten niku, niku diadani sunah. Contone ngoten niku, contone. Nyuwun sewu nggih Mbah Daliem. Mbah Daliem mboten kaget malah wow. Napa meneh ana wong kesurupan kesetanan niko teng jentak ana wong kesetanan kesurupan niku diadani nggih sunah. Mila bapak-bapak nyuwun sewu, lak bojomu kuwi ngamuk-ngamuk berarti kesetanan. Mila lak bojomu ngamuk awakmu adan. Lak bojone ngamuk-ngamuk kupinge cengkiwing Allahu akbar. Paling bualang sandal jenengan. Jadi niki wau salat ape ning awake dhewe ora nyaman pingine cepet rampung. Awal Ramadan masjid kebak, pertengahan Ramadan mulai sepi, akhir Ramadan belas. Niki nyuwun sewu berarti ati loro. Awal Ramadan ning masjid, pertengahan Ramadan wis ning pasar, akhir Ramadan gawe rengginan. Wah, atine loro. Gawe rengginan apa mboten? Wah, tenan ning gaya. Bapak nyuwun sewu, khotbah Jumat niku sae napa awon? Sae. Ning biasane jenengan pas ngrungokke khotbah Jumat niku ngrungokke tenanan apa ditinggal turu? Turu. Ketoke khusuk bono produksi aqua, ces. Niku berarti atine lara. Ibu dijawab sing jujur. Basa kalih bojone niku sae napa awon? Sae. Jenengan teng dalem basa napa mboten? Lara ta niku. Lagi lara niku wau. Karo bojone ora basa. Mbasan karo bakul bakso basa. Karo bojone ayo Pak madiang, karo bakul bakso Pak kula tumbas. Pertanyaan kula karo bojone ora basa kok karo bakul bakso basa. Ki jenengan diwenehi napa kalih bakul bakso? Pentol. Apa pentole bojomu kurang gede? Ah niki wong lara niki. Ngene mawon men kula sowan ado-ado saking Yogya ana manfaate. Saderenge kula terangke babakan kematian, kula ajak ndonga purun napa mboten? Bar ndonga niki kula yakin jenengan iso basa karo bojone. Sing lanang mendel mawon. Mungkin lak dongane ibu-ibu wis rampung jenengan ngamini sing banter. Ayo tim, sak nggon-nggon wong ndonga iki tangane diangkat, kok kempet ki ngopo? Diang kok dikempet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti, kula nyuwun dumateng panjenengan sakwangsule kula ing pengajian menika kula niat ajeng basa kalih bojo kula. Yen kula mboten basa ora cengengesan. Wong donga kok cengengesan bulan poso lho iki. Yen kula mboten basa kula siap yen lambe kula udunen. Ayo sing lanang amin Allahumma rungokno. Mila mang titeni kok seminggu meneh ibu-ibu njethak lambene udunen. Niku mergo ora basa karo bojone. Ibu amin Allahumma la kelakon diamin. Lawan dingin dikake wonten Al-Qur'an qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada. Perkataan yang baik dan penuh maaf itu lebih disukai oleh Allah dibandingkan sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Mila jenengan niku nyuwun sewu basa karo bojone niku wis apik banget. Pahalane luwih akeh tinimbang sekane nganggo nglarani ati. Ayo mungkin kundur jenengan langsung praktek. Oh. Assalamualaikum papa. Gaya to. Wong njethak tungkae mlethek-mlethek kok papa. Lanang jawab, "Waalaikumsalam, mamah." Mamah mau kemana? Mamah mau tandur. Nah. Pak lurah no papa mamah yo wangun, gaweane macul kok papa. Praku kula niku kalih bojo kula basa. Wiwit pernikahan seminggu wong sakderenge bojo kula ora ngiso basa. Kula bahasani dhisik dhewe. Kula basa bojo kula melanjak wabah, kalau kula basa kali jenengan kok rumangsa nonton pangkur jenggleng nggih. Ngoten niku kok. Apa Bu? Dinyuwun sewu, basa niku penting. Lah wong iso basa niku ora bakal iso padu karo sing lanang kok. Ayo. Lah jenengan basa niku sing untung sinten? Ora sing lanang jenengan. Soale napa ora mungkin wong lanang niku misuhi jenengan nganggo basa niku ora mungkin. Lah padu mesti kentekan bahan. Jenengan iki pripun to Pak? Lah jenengan pripun Bu? Wong kula mboten napa. Lah aku ya padha lek ora sentek niku bahane. Jajal lah ora basa, kepidak sikile misuh banter banget matamu Bu, Bu ngoten. Kila basa. Lah awake dhewe niki nyuwun sewu ngrumangsani atine lara kudu didandani. Didandani kelawan apa banyak hal. Menawi dawuhe Kanjeng Nabi alaikum bi mujalasatil ulama, he wong cetak becik mungguh sira kabeh tetenguk majelis taklim kali para kiai lan ulama. Dadi ketemu kiai niku penting. Mila lateng mriki ana pondok pesantren nyuwun sewu, kiai niku jenengan gandoli sarunge. Ning ampun banter-banter ndak ucul mlotro. Sing dimaksud gandoli sarung niku napa? Nderek dawuhe kiai. Soale menapa wong sakniki wis ra percaya karo kiai. Ngajine mung separo-separo, mboten gelem ora teng pondok, mboten kersa distaklim, ora gelem ketemu karo wong soleh, akhire napa ngajine salah. Ngrumangsani awake dhewe niki salah, ketemu kali wong soleh. Ngrumangsani atine lara kudu ketemu kali ulama. Bahkan dipun ngendikaaken an-nadru ila wajil alim fa huwa ibadah. Nyawang raine kiai niku ngibad. Pilo lak pengajian sawangen raiku. Teng Yogyo niku lah ana tempat prostitusi. Isine mbak-mbak WTS, namine Sarkem. Lah kula lak napa sebulan sepindah lak ngaji teng mriko, kula matur nyawang raine kiai kuwi ngibadah. Mbak-mbak WTS jawabane napa Bu? Ya Allah, beruntunglah kami. Nyawang saja ngibadah ndah apa aku iso ngeloni. Waduh mlayu aku. Kaya kowe ngerti, Bro, Bro. Oh, biasa mararana. Oh adol es. Dengan pirsa mbak-mbak Sarkem niku dodolan napa? Dodolan kroto. Napa niku kroto? Pakan manuk. Kira niki dadi penting. Maka kemudian ketemu Ramadan niki termasuk dandani ati. Derajate awake dhewe mundhak. Sangka wong Islam biasa begitu awake dhewe gelem poso, di situ Allah menyapa kepada kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dadi nyuwun sewu, jenengan gelem poso niku derajate jenengan wis mundhak. Dari yang sebelumnya hanya sebagai orang Islam biasa, begitu jenengan gelem poso, derajate munggah jadi orang yang beriman. Sing waune muslim saniki pun dadi mukmin tenanan. Mila nyuwun sewu, lak mukmin kuwi mesti muslim, tapi lak muslim urung mesti mukmin. Iman mesti Islam, yen Islam urung mesti iman. Contoh, uyah niku asin, tapi saben-saben sing asin urung mesti uyah. Contoh, uwil. Ora percaya rasakno dhewe. Mila mengke dalu bapak-bapak sahur kok sayure kurang asem, berarti tambahi uyah. Uwil. Mila lawang Islam niku gampang didelok sangka fisike niku ketok. Ibu-ibu wau medal saking dalem kok nganggo jilbab, nganggo rukuh, nganggo long dress. Orang mengatakan ibu itu Islam. Buktine apa? Jilbaban. Bapak-bapak medal nganggo sarung, nganggo kopiah, nganggo baju koko kaya kula ngoten iki. Orang mengatakan, "Wo, bapak kae Islam." Buktine apa? Nganggo baju koko. Jenengan ditilang polisi, nama umpamane Ibu Daliem agama Islam. Didelok KTP ini. Polisi percaya Bu Daliem niku wong Islam. Didelok saking pundi KTP ini. Kalau sing rawuh sonten menika kula yakin kabeh KTP ini Islam. Sing KTP ini Islam kula dongake mlebu surga. KTP ini. Wong ya mbuh. Masa mlebu Islam mergo KTP ini tok. Ayo. Lah wong Islam niku iso didelok saka budayane nyuwun sewu. Ageman sing kula panjenengan nggo menika budaya lho. Mila yang dipengendikakan Islam tidak mengenal budaya itu salah Pak Lurah. Islam mengenal budaya. Contoh, nutup aurat niku agomo, niku perintah Al-Quran. Carane nutup piye niku budaya. Bila menawi dawuh menika didawuh ki tiyang Arab, he wong Arab tutupen auratmu. Wong Arab nutupi aurat nganggo napa? Nganggo jubah. Jubah niku budaya Arab. Tegese napa? Wong Indonesia, wong Jetak, wong Pungkruk ora kudu melu-melu nganggo jubah. Lah wong gaweane golek pasir ning kali nganggo jubah. Ya silite kebak pasir. Gaweane narik becak kok nganggo jubah. Narik rem iso salah. Awakmu ngerti, rem becake manggone ning ndi ning isor sadel. Lah nganggo jubah, ditarik ora mandek-mandek. Mila begitu mlebu teng Jetak, angsal nganggo sarung kados Pak Kiai Ikhwan. Angsal nganggo kathok kaya bapake kaya Pak Lurah menika. Angsal nganggo baju koko, baju muslim. Angsal nganggo baju batik. Oleh nganggo kathok kaya kula wonten iki nggih oleh. Ayo, sing tak nggone iki jenenge napa? Kulot mbahmu, kulot ngamur. Sok tahu. Kaya ngene kok kulot. Malah kulawa mudun saka mobil dilokke jamaah. Kiyaine kaya bakul sate. Lah kurang ajar to kuwi. Niki jenenge kathok sarung, kulot. Omonganmu atos to, Bu? Niki jenenge kathok sarung. Angsal wong niki budaya ora apa-apa. Begitu mlebu teng Arab Saudi, tutup kepalane nganggo napa? Nganggo serban sing ditaleni niki kok. Niku budayane wong Arab. Lah wong mriki begitu masuk teng Indonesia, angsal nganggo kopiah ireng kaya Pak Lurah. Kopiah bunder, kopiah putih, macam-macam. Termasuk nganggo blangkon. Wong niki budaya kok. Napa kiai nganggo blangkon kok dirasani? Kiai kok blangkonan? Lah urusane napa? Kula tuku blangkon ya duit-duitku dhewe. Sing tak wadahi ya ndas-ndasku dhewe. Angsal songkok niku mboten songkok Islam. Mila yen jenengan tumbah songkok niku tulisane songkok nasional, mboten songkok Islam. Wong niku budaya bangsa Indonesia. Wong Arab Saudi nyuwun sewu nganggo burqah. Burqah niku napa? Tutup rai. Engkang dipun wastani cadar. Lah napa wong mriko nganggo cadar? Lumrah soalnya teng mriko niku cuacane ekstrim. Lah panas-panas banget sampai 50 derajat. Kaya pas kula wingi haji niku 50 derajat. Begitu adem teng bulan Januari bisa sampai 5 derajat. Mila raine rusak ditutupi nganggo burqah. Tapi ingat wajah niki mboten aurat. Lah wong Jetak ora kudu melu-melu nganggo burqah. Wong kono nganggo burqah rumrah wong sing dipangan kurma kok. Senajan to nganggo cadar kurmane mlebu gampang. Lah wong Jetak gaweane mangan soto kok nganggo cadar. Ayo. Lah mangan kepiye? Masa ya disedoti kaya es. Mila wong Jetak ora kudu nganggo cadar. Gayane nganggo cadar suguh soto dibuka bulno mrongos. Niku wong Islam iso delok saka fisike. Tapi lawang iman yang disapa oleh Allah dalam surat Al-Baqarah niki nyuwun sewu. Tanda-tanda fisike napa? Mboten enten. Napa wong iman niku sing duwe jenggot kaya kula ngoten iki? Mboten. Jenggot niki hukume sunnah, mboten wajib. Wong Jawa ki aneh meneh duwe jenggot ra duwe kumis jarene kaya wedhus. Duwe kumis, duwe jenggot jarene kaya lele. Lah ngenyek banget to niku padahal iki masih ya jenggoten ya kumisen. Ayo. Berarti ya wedhus ya lele iki ngopo? Sing bagus. Jadi niki sunah mboten wajib. Dan ini bukan ciri orang Islam. Orang-orang Yahudi itu setiap tahun lomba dawa-dawan jenggot padahal mereka bukan orang Islam. Ayo. Napa wong Islam niku bisa dilihat dari batuknya yang hitam min asari sujud. Sing dipun wastani bekase sujud niku ora kok ireng-ireng teng mriki niki. Tangga kula niku barue ireng ning mboten mergo sujud kejaduk. Min asari sujud, bekasi sujud niku akhlaki api, rupani nyenengke, karo tonggo teparo api, anfa'uhum linnas, niku min asari sujud. Nah, maka gak bisa dilihat dari bahan, ireng ki mesti beriman, saat ini kelompok Islam niku macem-macem. Gini apa mboten? Ono karung, kelompok kopiah dan sarung. Ono kelompok RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Ono meneh. Ono Alkacong, aliran kathok congklang. Lah ibu-ibu mriki rombongan niki KMT. Napa niku kelompok mangan terus. Tidak bisa dilihat dari itunya. Tapi napa orang yang beriman tuh orang yang tahu nilai. Mergo poso kuwi aku butuh ono manfaate pangabdianku kepada Allah maka saya berpuasa. Termasuk napa? Wong iman kuwi sing gelem nambah ilmune. Mila ngaji niku dadi penting. Alaikum bimujalasatil ulama. Lah wong saniki dhe ora gelem ndongake wong mati niku persoalane napa? Mergo ngajine ora bener. Kula takoni kali wong Muhammadiyah. Wong Muhammadiyah niku lek nganggo akal, awake dhewe nganggo akal. Wong Muhammadiyah takon kali kula, "Gus, Gus Miftah bisa enggak membuktikan secara nalar, secara akal, dungane wong urip ditampa karo wong mati?" Kula jawab, "Iso." Contoh, kula kirim surat kepada Bapak Pak sinten mau jenengan jenenge? Pak Suradi. Kepada yang terhormat Bapak Suradi dengan alamat Jetak Prungkru Sragen. Pengirim surat Gus Miftah dengan alamat Pondok Pesantren Ora Aji Tundan Purwomartani Kalasan. Surat kula titipke Pak Pos. Pak Pos, surat iki diterke Pak Suradi. Halo wonge sing kumisen kaya Andi Malarangeng umpamane. Dugi Jetak diterke Pak Pos. Kemungkinan yang terjadi dengan surat saya dua hal. Yen surat kula ditampa kali Pak Suradi, surat kula mboten balik. Ning yen surat kula mboten ditampa Pak Suradi, surat kula balik. Kula tak takon, jenengan wau kirim Fatihah, surat Fatihah kagem almarhum Marto Dikromo balik napa mboten? Balik napa mboten? Mboten. Yen mboten balik berarti ditampa. Ora percaya modaro. Tampa niku. Kok nggih napa mboten? Meneh. Awake dhewe niki lak ziarah kubur utawa ngliwati kuburan niku lak disunahke uluk salam. Uluk salame pripun? Assalamualaikum ya ahlal kubur atau assalamualaikum ya ahlad diyar. Uluk salam niku hukume napa? Sunnah. Jawab salam hukume wajib. Berarti salame awake dhewe teng ahli kubur niku dijawab napa mboten? Dijawab. Kok mboten krungu, Gus? Yen krungu jenengan mlayu. Pak Lurah lewat kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, dijawab waalaikumsalam Pak Lurah. Melayu mesti lurah ini. Tapi ingat, walaupun menjawab salam niku hukume wajib, ning ana salam sing ra kena dijawab. Salame sinten? Salame imam di dalam salat. Kuwi aja mok jawab. Ambiar salate. Pak Ikhwan ngimami salat maghrib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kiai, ora kena niku. Napa wonten hadis yang menyatakan doanya orang hidup niku tampa kali wong mati? Kata al mayyitu fi qabrihi kal ghariq al mughawis. Oh, mayit itu di dalam kuburnya seperti orang yang terombang-ambing di banjir bandang, yang membutuhkan pertolongan, yang tadiru dakwatan, yang menunggu doa. Talhaquhu min abihi aw min akhihi aw min shodiqin lahu. Doa yang diharapkan dari bapak ibunya, dari saudara-saudaranya dan dari kanca-kancanya. Wa idalahiqathu, dan tatkala doanya itu sudah diterima oleh si mayit, apa kata Rasulullah? Kanat ahabba ilaihi minat dunya wa ma fiha. Maka doa yang dikirimkan kagem Mbah almarhum Mbah Marto Dikromo itu lebih dicintai daripada pom bensin sing dikirimke. Dadi jenengan mau kirim Fatihah kagem almarhum Marto Dikromo niku luwih disenengi kali Mbah Marto tinimbang jenengan kirim pom bensin sak mobile. Wa anna hadayal ahya lil amwat, karena sesungguhnya hadiah orang hidup kepada yang mati doa wal istighfar. Donga lan istighfar. Milo Wali Songo niku menawi nerangi babakan mati cukup nganggo lagu judule Tore Tore Putih. Niki wah lagu niki ana kaitane kali hadis niki. Copi niko. Tore Tore Putih ditandur. Tore Tore Putih ditandur ning kebon agung ana cleret tiba nyemplung. Mbok ira kembange apa? Mbok ira. Mbok ira. Mbok ira kembange apa? Niku lagu bab wong mati niku. Turi-turi putih he wong jetak sira tak tuturi. Wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane teh. Kain kafan rupane putih niku hukume sunnah, mboten wajib. Mila yen jenengan sesuk umpamane bapak mati jaluk kain kafan rupane ireng ora apa-apa. Mung malaikate kaget. Wow, pakai hitam siapa takut umpama. Oleh niku. Ibu-ibu sesuk mati jaluk kain kafan rupane pink, oleh. Begitu mlebu liang kubur malaikate kaget, jatuh cinta niki. Pak Lurah umpamane sesuk lagu mati kain kapan rupane ijo, ora apa-apa. Malah ra bakal takoni karo malaikat munkar nakir. Soale apa? Dikira lemper. Oh, lemper iki. Sunah mboten wajib. Ditandur niku artine napa? Dikubur. Kebon Agung niku artine kuburan. Men ngerti niku kuburan biasane diwenehi patok. Yen patok siji niku jenenge tenger, kuburan niku patoke loro, berarti tenger-tenger. Lah wong mati niku tenger-tenger mila dikirimi Fatihah, mila dikirimi donga. Supaya napa? Supaya ora tenger-tenger. Mila cara gampangi yen jenengan duwe kanca, duwe tangga ora seneng dongake wong mati ya gampang. Sesuk lak mati ora usah disolati. Wong salat niku isine donga. Kamangka sing mati ora percaya dongane wong urip ditampa karo sing mati modaro dhewe. Rampung. Ya aja mok sengiti. Lan jenengan sregep dongake wong mati, sesuk lak mati ya didongake mergo percaya. Lah sing didadekke dasar nolak dongake wong mati niku napa? Surat At-Taubah ayat 89. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan, mensolatkan orang yang mati salah satu di antara mereka. Dan janganlah kamu berziarah kubur di atas makamnya. Lah sing ngaji niki lali. Kalimate ngala ahadim minhum, salah satu di antara mereka. Pertanyaannya, mereka niku sinten? Dipunjawab kali Profesor Dr. Quraish Shihab wonten tafsir Al-Misbah, sing ora kena didongake, ora kena disolati niku sinten? Siji wong munafik, loro orang-orang yang lari dari medan perang. Mila riyen Profesor Kiai Haji Hasyim Muzadi ngendikake, kok ana pejabat korupsi lak mati ra usah disolati, lak mati ra usah didongake. Soale napa? Koruptor niku munafik. Di luar niku angsal apa mboten? Angsal. Mila kok ana DPR Sragen umpamane korupsi lak mati ora usah didongake wong niku munafik. Mimpin sakniki lak modale mung loro biasane. Mumpung ana Pak Lurah niki. Siji wani, loro sabar. Maksudnya napa? Wani ngumbar janji, sabar dalam melaksanakan janji-janjinya. DPR-DPR niku lho Pak Lurah. Larepe nyalon wae, sih wong jenak tak bangun ke dalan. Begitu dadi DPR, Pak DPR dalane pripun? Sing sabar yo, matamu. Ning lurah ini gelem ngaji, gelem melu tahlilan, insya Allah lurah ahlu sunnah wal jamaah. Amin. Jadi lah esok mati lurah kudu didongake. Tenan nih. Santai mawan Pak Lurah. Oh, meh maghrib nih. Mati nih gula syaratnya aku kudu tua. Jadi senajan tau kulo luweh nom tinimbang Pak Lurah. Pak Lurah luweh nom, luweh tua tinimbang kulo. Bisa jadi sing mati Pak Lurah riin. Tenan nih. Sampun jam 5:30 nih maghrib nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika afdartu dhahaba dhoma'u wa btallatil uruk wa sabatal ajru insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.